Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan masuk di penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-135 dari surat An-Nisa juz yang kelima. Ayat ini menjelaskan kepada kita semuanya tentang betapa pentingnya yang namanya persaksian. Jadi seseorang kalau dia menjadi saksi, maka hendaknya dia menjadi saksi dengan cara yang adil, tidak pilih kasih, tidak pandang bulu. Dalam artian ketika menjadi saksi dalam suatu kejadian atau suatu peristiwa, dituntut untuk bersaksi dengan jujur, hatta walaupun terhadap dirinya, keluarganya, karib kerabatnya, atau yang terdakwa tersebut adalah orang kaya atau orang miskin, hendaknya orang yang menjadi saksi tersebut tidak berubah arah dan juga tidak memutarbalikkan fakta. Kita lihat barakallahu fikum. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidain wal aqrabin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian semuanya orang-orang yang menegakkan keadilan ketika kalian menjadi saksi untuk Allah Subhanahu wa taala terhadap diri-diri kalian atau kedua orang tua kalian atau karib kerabat kalian. In yakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima. Kalau seandainya yang terdakwa tersebut adalah orang kaya ataupun orang miskin atau orang fakir, maka Allah Subhanahu wa taala lebih berhak. Allah Subhanahu wa taala lebih berhak. Maksudnya jangan milih mereka. Harus siap menjadi saksi untuk Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan mereka. Kejujuran dituntut di sini, karena kalau menjadi saksi dia bohong kemudian memutarbalikkan fakta, permasalahan akan semakin keruh dan tidak akan terwujudkan, bahkan tidak apa menjumpai jalan keluarnya. Kita lihat berikutnya, wala tattabi'ul hawa an ta'dilu, jangan kalian mengikuti hawa nafsu untuk berbuat keadilan. Maksudnya apa? Maksudnya di sini dilarang kita mengikuti hawa nafsu, asabiyah, fanatik yang dengan perbuatan tersebut justru meninggalkan keadilan. Jangan. Jadi kalau kita mau berbuat adil, lakukan di situ. Jangan karena gara-gara hawa nafsu atau asabiyah, fanatik akhirnya meninggalkan keadilan. Jangan. Wa in talmu aw tu'ridu fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira. Jika kalian memutarbalikkan fakta atau kalian berpaling dari persaksian tersebut, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha teliti terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Kita lihat tafsirannya, barakallahu fikum. Qala al-fasirun asbahumullah, ya ayyuhalladzina saddaquna Allah wa rasulahu wa 'amilu bisyar'ihi, wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang beramal dengan syariatnya, kunu qawamina bil adl, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan, muaddinan syahadah li wajhillah, yaitu dalam keadaan kalian menunaikan persaksian untuk Allah Subhanahu wa taala karena wajah Allah Subhanahu wa taala, walau kanat ala anfusikum, walaupun itu persaksian terhadap diri kalian. Maksudnya kalau seandainya kita berbuat kekeliruan, keluarga kita, kerabat kita harus berani bersaksi gitu. Jangan karena itu kerabat sendiri, keluarga sendiri, atau misalkan anak sendiri, atau misalkan adalah orang tua sendiri, akhirnya enggak mau menjadi saksi. Padahal dia menyaksikan gitu ya, menyaksikan kejadian atau perbuatan yang dilakukan misalkan anak seperti itu. Diperintahkan untuk berbuat adil. Walau karat ala anfusikum, walaupun itu terhadap diri-diri kalian, aw ala abaikum wa ummahatikum, atau terhadap bapak-bapak kalian dan ibu-ibu kalian, aw ala aqaribikum, atau terhadap kerabat kalian. Mahma kana sya'nul mashhud 'alaih ghaniyan aw faqiran, fa innallaha ta'ala aula bihima minkum. Masyaallah. Bagaimanapun keadaan orang yang terdakwa tersebut, kaya ataupun fakir, maka Allah Ta'ala lebih berhak. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih berhak daripada mereka. Maksudnya harus bersaksi dia. Nah, jangan sampai karena keluarga sendiri, anak sendiri, putri sendiri, dan kemudian karena melakukan kekeliruan kemudian dia tidak mau bersaksi karena keluarga sendiri, jangan. Sampai-sampai Rasulullah SAW suatu ketika mengatakan apa? Lau kanat Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sarafat la qata'tu yadah. Rasulullah SAW tegas sekali. Bahkan beliau mengatakan kalau seandainya Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuri, niscaya aku akan potong tangannya. Rasulullah enggak pandang bulu, putri sendiri pun kalau berbuat kekeliruan, dia siap untuk menghukumnya. Inilah yang namanya keadilan, barakallahu fikum. Na'am. Jadi tidak pilih kasih karena keluarga sendiri, anak sendiri, orang tua sendiri kemudian dibela habis-habisan, jangan. Keliru-keliru. Seperti itu, na'am, barakallahu fikum. Memang tabiat manusia, hawa nafsu manusia biasanya mencintai keluarganya, mencintai kerabatnya, mencintai anaknya, tapi jangan sampai kecintaan tersebut menghalang-halangi untuk berbuat keadilan, jangan. Kita lihat berikutnya. Wa a'lam bima fihi salahuhuma, dan Allah Ta'ala lebih tahu terhadap apa yang menjadi apa kebaikan atau keduanya. Fala yahmilannakumul hawa wa ta'assub ala tarkil adl. Masyaallah. Jangan sekali-kali membawa kalian hawa nafsu dan juga asabiyah fanatik untuk meninggalkan keadilan. Maksudnya jangan sampai hawa nafsu dan asabiyah fanatik membawa kalian untuk meninggalkan keadilan. Karena asabiyah fanatik itu sangat berbahaya sekali. Enggak boleh. Nah, kita dilarang ta'assub fanatik dengan keluarga sendiri. Karena bapaknya sendiri kemudian dia bela habis-habisan. Padahal di atas kebatilan. Karena anaknya sendiri dia pertahankan padahal dia mencuri misalkan. Tidak. Harus tegakkan keadilan. Inilah yang berat bagi kita semuanya. Ujian bagi kita semuanya. Menguji keimanan kita. Lebih cinta keadilan atau keluarganya. Kalau dia lebih mencintai keluarganya, walaupun keluarganya di atas kebatilan, dia bela habis-habisan. Ini keluarga kami, gak mungkin dia mencuri. Padahal jelas-jelas ada buktinya misalkan. Gak mungkin ini bapak kami ini. Gak mungkin dia melakukan perbuatan keji. Gak mungkin dia melakukan perzinahan misalkan. Gak mungkin dia melakukan ini dan itu. Padahal bukti dan persaksian banyak gitu loh ya. Na'am barakallahu fikum, jangan. Jangan hawa nafsu kita, asabiyah fanatik kita ini, na'am barakallahu fikum, membawa untuk apa? Meninggalkan keadilan, jangan. Sangat-sangat berbahaya. Kita lihat di sini, wa in tahrifu syahadah bi alsinatikum fata'tu biha ala ghairi haqiqatiha aw tu'ridu 'anha bi tarki ada'iha aw bi kitmaniha fa inna Allah ta'ala kana 'aliman bi daqa'iqi a'malikum wa sayajziikum biha. Allahul musta'an. Artinya, jika kalian memutarbalikkan persaksian tersebut dengan lisan-lisan kalian, mengubah persaksian tersebut dengan lisan-lisan kalian, dan kemudian kalian mendatangkan persaksian yang tidak sesuai dengan hakikatnya, memutarbalikkan fakta. Enggak kok, ini bapakku ini bagus kok ini. Ini anakku, putriku ini luar biasa dia, enggak mungkin dia nyuri. Padahal buktinya ada. Kan sudah kita lewati kan? Al-yamin al-barakallahu fikum, apa itu? Al-yamin ala man angkar. Satunya apa itu? Al-bayyinah ala al-mudda'i wal-yamin ala man angkar. Al-bayyinah ala al-mudda'i wal-yamin ala man angkar. Itu patokan barometer dalam ukuran apa? Ukuran berkaitan masalah tuduh-menuduh. Paham ya? Al-bayyinah ala al-mudda'i. Bukti itu bagi orang yang menuduh. Yang menuduh punya bukti enggak nih? Buktinya ada, ini buktinya. Persaksian langsung dari si fulan, si alan melihat langsung. Buktinya ini, tandanya ini. Kemudian yang dituduh tadi itu kalau dia merasa tidak melakukannya, harus sumpah dia, wallahi demi Allah aku enggak melakukannya. Setelah itu bagaimana? Secara syariat selesai. Dia bohong urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Secara syariat seperti itu. Nah, jangan sampai ribut di situ, enggak mungkin, enggak bisa. Kalau ada saksinya tafadhal. Buktinya silakan, sangat kuat sekali. Bukti yaitu dengan cara orang menyaksikan langsung, itu bukti yang sangat kuat sekali. Karena laisal khabar kal mu'ayyanah. Kabar itu enggak seperti orang menyaksikan langsung. Paham ya? Karena kabar bisa jadi diputar balikkan. Tapi kalau menyaksikan langsung dan ada saksinya, nah itu kuat sekali. Ingat-ingat ya, barometer ukuran dalam tuduh-menuduh itu dua tadi itu. Dua kalimat tadi itu. Al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'alal man ankar. Bukti bagi orang yang menuduh. Antum menuduh punya bukti enggak? Ada buktinya. Ini si fulan, si Alan, saksinya ini. Paham ya? Kemudian yang dituduh kalau ternyata dia enggak melakukan, biar hilang dan biar segera selesai permasalahan, dia harus berani sumpah dia. Anak enggak kok, demi Allah enggak melakukannya. Nah, demi Allah, kalau udah demi Allah seperti itu, kita enggak bisa apa-apa. Secara syariat ya, urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bohong pun urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagus sekali ya. Dalam tafsiran jelaskan bahwasanya jangan sampai hawa nafsu dan asabiyah fanatik itu membawa untuk barakallahu fikum, membawa diri-diri kalian untuk meninggalkan keadilan. Jika kalian memutarbalikkan fakta persaksian tersebut dengan lisan-lisan kalian, kemudian kalian mendatangkan persaksian yang tidak sesuai dengan hakikatnya, atau kalian berpaling dari persaksian dengan meninggalkan penunaian persaksian atau menyembunyikan persaksian, fa innallaha ta'ala kana 'aliman bidaqa'iki a'malikum wa sayujazikum biha. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui secara teliti amalan-amalan kalian dan zat yang akan membalas kalian. Nah, seperti itu. Akan dibalas semua perbuatan-perbuatan kalian sesuai dengan apa? Kadarnya. Ikhwan fiddin azza wa jalla, ayat yang berikutnya yang ke-136. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala 'ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan rasulnya dan kitabnya yang Allah Ta'ala turunkan kepada rasulnya serta kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada nabi atau rasul sebelumnya, dan barang siapa yang kufur kepada Allah dan malaikatnya serta kitab-kitabnya serta para rasulnya dan kufur terhadap hari akhirat, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Wal'iyadzubillah. Ikhwani fiddin azza wa jalla, ini termasuk apa? Dalil bahwasanya kita diwajibkan untuk mengimani rukun iman yang 6. Jadi rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Rukun ihsan ada berapa? 1. 6. Kita diperintahkan untuk beriman kepada apa? 6 perkara tersebut, yaitu dikenal dengan rukun iman. 6. Kita lihat tafsirannya barakallahu fiikum wa hafizakumullah. Qala al-fasirun atabahumullah, ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa 'amilu bisyar'ih. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beramal dengan syariatnya, da'umu ala ma antum alaih, terus meneruslah kalian di atas keadaan kalian yang berada di atasnya. Min at-tasdiq, berupa pembenaran al-jazim, pembenaran yang pasti, pembenaran terhadap Allah Subhanahu wa taala wa bi rasulih, dan juga terhadap Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa min ta'atihima, dan juga barakallahu fikum, pembenaran yang berupa mentaati mereka berdua. Wa bil qur'anil ladzi nazzalahu alaihi, dan juga membenarkan Al-Qur'an yang telah diturunkan kepadanya. Wa bi jami'il kutub allati anzalahu Allah ta'ala 'ala ar-rusul, dan juga seluruh kitab-kitabnya yang Allah Ta'ala turunkan kepada para rasul. Apa saja kitab selain Al-Qur'an? Kitab apa saja? Al-Qur'an, terus apa lagi? Nama-nama kitab yang diturunkan dari langit selain Al-Qur'an ada enggak? Apa lagi? Yang antum ingat apa lagi? Selain Al-Qur'an ada enggak? Tahu enggak? Antum? Apa selain Al-Quran? Nah, antum. Injil, terus Taurat, terus soal lagi. Al-Quran enggak lagi. Al-Quran, Injil, Taurat, apa lagi? Tambah lagi. Apa lagi? Ewa, antum. Zabur. Paham ya? Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa itu yang ma'ruf ya, itu dikenal dengan Al-Kutub Al-Munazzalah, yaitu kitab-kitab yang diturunkan dari langit. Na'am warakallahu fikum. Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Musa alaihissalam. Injil kepada Nabi siapa? Isa alaihissalam. Zabur kepada Nabi siapa? Dawud alaihissalam. Na'am warakallahu fikum. Al-Quran kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat sini. Wa may yakfur billahi ta'ala, dan barang siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa malaikatihi al-mukarramin, dan juga para malaikatnya yang dimuliakan, wa kutubihi allati anzalaha li hidayati khalqihi, dan juga kufur terhadap kitab-kitabnya yang Allah telah turunkan untuk memberikan hidayah kepada makhluknya, wa rusulihi alladziina istafahum li tablighi risalatihi, dan juga kufur terhadap para rasulnya yang Allah Ta'ala telah memilih mereka untuk menyampaikan risalahnya, wal yaumil akhir, dan mendustakan hari akhirat, alladzi yaqumun nas fi, yang manusia kelak berdiri dikumpulkan di situ, ba'da mautihim, setelah matinya mereka, lil arq wal hisab, untuk dipertunjukkan amalannya dan diperhitungkan. Hisab untuk orang-orang apa? Orang-orang yang nabarakallahu fikum dari kalangan munafikin dan semisalnya. Arq ini untuk orang mukminin, dipertunjukkan saja, enggak dihisab. Paham ya? Karena hisab ada dua jenis tadi itu. Hisaban yasira itu adalah untuk orang-orang mukminin, dipertunjukkan saja. Setelah dipertunjukkan, diampuni. Nah, barakallahu fikum. Tapi untuk yang hisab ini, orang-orang munafikin, orang-orang kufar atau yang semisalnya, nah barakallahu fikum, atau dari kalangan orang-orang musyrikin. Nah, intinya orang-orang sengsara itu nanti dipertunjukkan kemudian dikasih hukuman. Dipertunjukkan di hadapan khalayak ramai. Nah, barakallahu fikum, di hadapan nah barakallahu fikum enam semua manusia, menunjukkan bahwasanya apa? Disitulah nanti akan nampak kejelekan-kejelekan yang dulu mereka kerjakan. Tapi kalau untuk orang mukminin, hisabnya hisab yang yasira. Hisab yang mudah, maksudnya hisab mudah itu cuma dipertunjukkan saja. Dipertunjukkan setelah itu diampuni. Itu maksudnya ya. Nah, barakallahu fikum, karena sebutkan dalam suatu hadis itu man husib udzib, barang siapa yang dihisab akan diazab. Itu bagaimana dengan keadaan yang dihisab dengan mudah? Itu bagi orang-orang yang nah barakallahu fikum dari kalangan kufar, musyrikin, munafikin, itu dihisab pasti diazab ya, karena enam dosa mereka banyak sekali. Paham ya? Tapi orang mukmin itu namanya al-arad tadi itu. Cuman dipertunjukkan saja. Dipertunjukkan, setelah dipertunjukkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Kita lihat berikutnya. Faqad kharaja min ad-din, orang-orang tadi yang kufur terhadap rukun iman yang enam tadi itu, sungguh dia telah keluar dari agama. Allahu musta'an. Wa ba'da bu'dan kabiran 'an tariqil haqq, dan sungguh dia telah menjauh dengan sejauh-jauhnya dari jalan kebenaran. Jadi kalau kufur terhadap rukun iman yang enam itu menunjukkan apa? Orang tersebut telah terjatuh dalam kekufuran, wal a'yadu billah. Na'am. Ikhwani fi din, azza wa jalla wa habibakumullah jami'an, berikutnya perhatikan baik-baik. Qala Allah Ta'ala, Allah telah berfirman ayat yang ke-137. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma sadadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Allahu musta'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mereka beriman kemudian kafir, kemudian beriman, kemudian kafir, kemudian bertambah kekufurannya, niscaya Allah Ta'ala tidak mengampuni untuk mereka lagi, dan tidak memberikan petunjuk kepada mereka. Nah, barakallahu fikum, kepada jalannya tidak dikasih petunjuk lagi, karena akhir ayatnya berada di atas kekufuran. Bukan berarti kalau seandainya dia murtad kemudian masuk Islam, bertobat, tidak diterima, tetap diterima. Tapi ini adalah posisinya yang dia muslim, kafir, muslim, kafir. Nah, setelah terakhir itu dia terlalu parah kekufurannya. Paham ya? Enggak apa? Enggak bertobat dan juga tidak masuk Islam lagi. Bertambah kekufurannya, tambah parah, nah Allah Ta'ala tidak kasih petunjuk lagi. Faham maksudnya ya? Seperti itu. Naam. Allahu musta'an. Ngeri sekali ya. Yang namanya nah barakallahu fikum, hati manusia itu mudah untuk berbolak-balik. Paham ya? Jangan sampai kita merasa aman, wah ana sudah sunni salafi, pasti aman, yang enggak mungkin ana tergelincir. Itu ucapan yang keliru. Hatta walaupun kita sunni salafi itu enggak aman dari yang namanya fitnah. Selama kita masih hidup, fitnah itu senantiasa apa? Ada di hadapan kita, menyambar-nyambar. Iya enggak? Nah, wasyubahu khattafah wal qulub dha'ifah. Hati-hati manusia itu lemah, sedangkan syubhat menyambar-nyambar. Jadi orang ketika masih hidup itu tidak apa? Tidak aman dari fitnah. Cuman banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa dan berupaya untuk senantiasa istiqamah. Doa yang sering Rasulullah baca apa di antaranya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik atau ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Nah, ini termasuk doa yang sangat bagus ini. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna attiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ini termasuk doa yang sangat bagus agar kita diberikan kekokohan di dalam apa? Nah, barakallahu fikum, nah, mengamalkan juga beragama ini. Jangan sampai kita di akhir hayat nam terombang-ambing oleh fitnah akhirnya meninggal di atas kebatilan wa'iyadzubillah. Nah, ingat baik-baik ya, kalam al-Imam Ahmad bin Hanbal yang sering anak ulang-ulang. Nah, barakallahu fikum, orang kalau meninggal di atas Islam sunnah berarti meninggal di atas apa? Kebaikan seluruhnya. Man mata 'ala al-Islam sunnah mata 'ala al-khair kullih. Itu yang kita tanamkan di benak kita. Barang siapa yang mati di atas Islam dan as-sunnah, dia sungguh telah mati di atas kebaikan seluruhnya. Na'am barakallahu fikum, karena hati manusia tadi itu mudah berbolak-balik. Jangan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Kita harus senantiasa berdoa, minta perlindungan, menjaga istiqomahan. Na'am barakallahu fikum, karena semakin ke depan nanti zaman ini semakin rusak. Na'am barakallahu fikum, terutama penduduk-penduduknya, manusia-manusianya. Na'am barakallahu fikum, itu adalah sunnatullah jalla wa ala. Yang disebutkan dalam hadis yang sahih, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Tidaklah datang suatu zaman melainkan setelahnya lebih jelek keadaannya dari yang sebelumnya. Ini kita saksikan. Nah, kita saksikan barakallahu fikum, banyak kemungkaran, banyak kemaksiatan, banyak orang-orang yang terfitnah. Paham ya? Sahabat-sahabat Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu ketika menjelaskan orang maftun, siapa itu orang yang maftun? Orang yang maftun itu adalah orang yang sudah mengenal kebenaran. Nah, barakallahu fikum, kemudian dulunya dia mengharamkan, sekarang menghalalkan. Itu orang maftun namanya. Semaknan itu beliau sebutkan itu. Nah, barakallahu fikum, sudah mengetahui kebenaran, kemudian apa? Nah, menghalalkan sesuatu yang pernah dia haramkan. Banyak enggak sekarang seperti itu? Banyak sekali. Dulu haram televisi, sekarang bolehkan. Ya enggak? Allahu musta'an, maftun namanya, terfitnah. Allahu musta'an, hati-hati barakallahu fikum, jangan sampai kita termasuk orang yang terombang-ambingkan oleh fitnah, mengikuti sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai masuk ke lubang jauh pun mereka ikutin juga. Itu adalah sunnah, sunnahnya orang-orang ahli kita. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la tattabi'unna sanadan kana qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin latabi'tumuh. Qulna al-yahud wa nasara ya Rasulullah, qala faman. Apa artinya? Sungguh kalian akan mengikuti langkah-langkahnya orang sebelum kalian. Bayangkan ini, hati-hati. Kalau antum saksikan, nah barakallahu fikum, orang hizbiyun yang ada sekarang ini, dulunya masya Allah kita enggak mau ikut-ikutan seperti orang awam. Kita harus istiqomah ini. Sekarang sudah ada kemah, camping, masya Allah, camping salafi. Allah mustahil. Di hutan mana gitu ya, nanti ada semacam apa gitu lah intinya. Macam-macam sekarang, ngikutin selangkah demi selangkah, hati-hati. Shibran demi shibrin. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai-sampai kalau seandainya mereka masuk ke lubang dap pun, latabaktumu, kalian akan ikut masuk juga, bayangkan itu. Akhirnya segenap para sahabat bertanya, apakah mereka itu orang Yahud wa Nasara ya Rasulullah? Faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Maksudnya jangan sampai kita ngikuti orang-orang Yahud wa Nasara, sunnahnya mereka seperti itu, ngikutin sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Jangan-jangan kalau seperti ini bagus ini untuk menarik perhatian para santri. Nah, kita camping, kemah, nanti kita pramuka misalkan, macam-macam. Nah, akhirnya semua sarana dia tempuh. tidak pandang bulu itu syariat atau bukan syariat, Allahul musta'an. Hati-hati barakallahu fikum. Banyak sekali sekarang orang-orang yang maftun, sudah mengenal kebenaran, menghalalkan semula yang dulu pernah dia haramkan. Allahul musta'an. Naam. Ini sekedar selingan ya, bahwasanya hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagus sekali ayat yang kita baca ini, bahwasanya orang yang semula beriman menjadi kafir, beriman lagi menjadi kafir, kemudian setelah parah kekufurannya, Allah taala tidak mengampuni orang tersebut dan tidak memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Wal iyad billah. Qala al-fasirun atabahumullah, perhatikan tafsirannya itu, innal ladzina dakhalu bil iman thumma raja'u anhu ila al-kufr, sesungguhnya orang-orang yang mereka telah masuk ke dalam na barakallahu fikum keimanan kemudian kembali kepada kekufuran, thumma adu ila al-iman kemudian kembali lagi kepada keimanan, thumma raja'u ila al-kufr kemudian kembali kepada kekufuran, maratan ukhra, untuk yang kesekian kalinya. Jadi berbolak-balik gitu ya, hatinya itu sangat lemah tapi dia enggak merasa, tidak berupaya untuk apa? Mengokohkan hatinya. Ini berbahaya sekali. Biasanya yang bikin orang itu berbolak-balik arah dan juga mudah bergelimpangan itu fulus, harta itu, hati-hati. Itu fitnah yang sangat dahsyat sekali. Yang Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Li kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Setiap umat itu ada ujian dan ujian umatku adalah harta. Hati-hati. Antum saksikan orang-orang yang dulu mengharamkan televisi, mengharamkan gambar makhluk bernyawa, berdakwah dan video haram, sekarang membolehkan. Kenapa membolehkan? Di antaranya di balik itu adalah fulus, uang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Enggak mau dan takut kalau saat ini hidup miskin, jangan. Miskin fakir itu enggak masalah. Yang penting hati kita ini merasa cukup, itulah kekayaan yang hakiki. Tapi kalau hati kita enggak pernah merasa cukup, harta sebanyak apapun kurang terus. Anda saksikan orang-orang yang sudah miliuner, orang-orang kaya itu, apakah mereka puas? Enggak puas, mereka nyari terus karena hatinya belum kaya. Allahu musta'an. Tapi kalau hati-hati kita kaya, merasa cukup dengan sesuatu yang ada yang sedikit tersebut, rasanya kaya gitu loh. Semuanya punya. Mau makan ini ada, makan itu pun enggak usah nanya. Paham ya? Beli ini ada, beli itu ada, karena merasa cukup tadi itu. Kalau orang merasa cukup, yang dia beli pun ya sesuai dengan kadar yang dia miliki itu loh. Enggak lebih dari itu. Kan itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu ditanamkan di benak kita rasa cukup tadi itu. Kalau enggak percaya buktikan. Kalau antum sudah menerapkan rasa cukup, sesuatu yang di dalam diri antum itu merasa cukup dengan sesuatu yang ada, rasanya serba kecukupan. Serba kecukupan. Paham ya? Insyaallah biidznillah akan dirasakan masing-masing. Tapi kalau kurang terus, kurang terus, kurang terus, sebanyak apapun harta di hadapan antum tetap kurang. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Ini sekedar selingan ya, bahwasanya apa? Bahwasanya yang namanya na'am barakallahu fikum, orang kalau berbolak-balik, paham ya? Semula beriman, menjadi kafir, beriman, menjadi kafir. Yang terakhir kalinya dia malah justru di atas kekufuran, tambah parah keadaannya. Wal'iyadzu billah. Kita lihat lagi. Summa asarru 'ala kufrihim wastamarru 'alaihi. Kemudian orang tersebut terus menerus di atas kekufurannya dan senantiasa di atas kekufurannya. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni mereka. Wala liyadullahum 'ala tariqi, 'ala tariqin min tariqil hidayah, dan Allah taala tidak menunjukkan orang tersebut kepada jalan-jalan petunjuk. Allahu musta'an. Alladzi yanjuna biha min su'il 'aqibah, yang justru jalan-jalan tersebut seharusnya bisa menyelamatkan nah mereka dari apa? Dari jeleknya hukuman dan jeleknya akibat. Inilah keadaan orang-orang yang nah barakallahu fikum mudah berbolak-balik arah. Wallahualam. Kita butuh jiwa yang kokoh, istiqamah, termasuk sumber kekokohan hati adalah menolong agama Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah, mengembangkan ilmu ajaran Al-Qur'an was-Sunnah. Jangan merasa takut, jangan merasa minder dengan keterbatasan fasilitas yang ada, terus kita sampaikan al-haq. Musuh-musuh kita banyak sekali. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah telah menyatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, mengembangkan, mengajarkan agama Allah, Al-Qur'an Sunnah, niscaya Allah Ta'ala akan menolong kalian. Ini janji yang sangat luar biasa. Allah Ta'ala akan menolong kita kalau kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Wa yutsabbit aqdamakum, syahidnya. dan akan mengokohkan pendirian kalian, telapak kalian kokoh kalau kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk apa? Termasuk kebaikan seseorang adalah apa? Menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makna menghidupkan adalah apa? Memulihkan kembali, mengajarkan sunnah-sunnah yang semula terpendam. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah yang dinukilkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami', beliau mengatakan apa? Afdalul muslimin rajulun ahya sunnatan min sunan Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qad umitat. Kaum muslimin yang paling afdal adalah seorang yang menghidupkan salah satu sunnah daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah terpendam. Sunnah yang terpendam sudah enggak dakwakan, dia bangkitkan kembali, hidupkan kembali, dia dakwakan kembali. Nah, kemudian apa kata beliau? Fasbiru ya ashabas sunan rahimakumullah fa innakum aqallun nas. Ini nasihat sangat-sangat bagus. Nasihat yang sangat bagus dari seorang imam Jabarul Hifdz, gunungnya hafalan, Al-Imam Al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Apa kata beliau? Fasbiru ya ashabas sunan rahimakumullah fa innakum aqallun nas. Bersabarlah kalian wahai pemegang sunnah, semoga Allah Ta'ala merahmati kalian, karena sesungguhnya kalian orang yang paling sedikit. Kita ini paling sedikit. Kelihatannya kalau ngumpul, masya Allah 30 orang, 50 orang. Di sana ribuan orang. Orang hizbiun, ahlu bid'ah wa dhalal. Kalau daurah berapa jumlahnya? Ribuan, ratusan. Kita kelihatannya banyak kalau ngumpul. Iya enggak? Ahlu sunnah itu sedikit. Sedikit barakallahu fikum. Dikenal dengan apa? Huraba. Orang-orang yang asing. Karena masih kotor meniti jejaknya generasi para salafun saleh. Sekarang orang-orang hizbiun yang mengaku ahlu sunnah, sunniun, salafiun, sudah gak asing lagi di mata masyarakat. Sama pecinya nasional. Iya enggak? Pakainya koko. Kemudian apa? Kadang batik pun dipakai juga. Sudah mirip. Orang awam melihat, dan gak asing lagi nih. Padahal yang asing itulah yang masih murni. Berjubah, berjenggot. Pakai sorban, kata mereka sorban itu memecah belah dakwah katanya, sorban. Bikin orang takut katanya. Bikin orang apa? Lari katanya. Siapa bilang? Nah, barakallahu fikum. Kita memakai sorban kalau dalam rangka ta'asri dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'zur, dapat pahala. Nah, walaupun aslinya sorban itu tajul Arab, mahkotanya orang Arab. Paham ya? Pakaian tradisi orang Arab. Paham ya? Tapi kalau kita mau ta'asrian dalam rangka mencontoh Rasulullah SAW di dalam memakai surba tersebut makjur dapat ta'ala. Faham ya? Na'am barakallahu fikum seperti itu. Allah musta'an. Na'am barakallahu fikum. Kita tutup yang terakhir. Qala Allah Ta'ala wa ta'ala berfirman, basyiril munafiqin bi anna lahum adzaban alima. Kabarkan kabar gembira bagi orang-orang munafikin, bahwasanya orang-orang munafikin mereka mendapatkan adab yang pedih. Orang-orang munafikin mendapatkan adab yang pedih. Kenapa kok adabnya pedih? Karena orang-orang munafikin ini tempatnya di bawahnya orang-orang kufar, bayangkan. Lah kenapa kok bisa? Karena kalau orang-orang kufar itu jelas, kekufarannya jelas. Kalau orang-orang munafik enggak nampak gitu loh. Nampaknya zahirnya masyaallah bersama kaum muslimin, salat, puasa, zakat, haji, tapi hatinya benci dengan Islaman. Itulah orang-orang munafikin. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Innal munafiqina fid dharqil asfali" minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di mana? Di kerak api neraka yang paling bawah. Orang kufar pun apa? Digabungkan dengan orang-orang munafikin, ya enggak? Di dalam neraka tersebut. Nah, kenapa? Karena sebenarnya sama, cuman mereka itu menampakkan zahirnya. Zahirnya menampakkan bersama kaum muslimin, bersama kaum mukminin, padahal hatinya benci dengan apa? Keislaman, benci dengan keimanan. Itulah orang-orang munafikin. Allahu musta'an. Kita lihat tafsirannya. Perhatikan baik-baik. Qala al-fasirun atabahumullah bashir ayyuhar rasul al-munafiqin wa humul ladhina yudhiruna al-iman wa yubtinu al-kufra bi anna lahum azaban muwajjah. Naam, Allah musta'an. Atau azaban muwajjah. Artinya apa? Artinya kabarkan gembira untuk orang-orang munafikin wahai rasul. Kabar gembira padahal ya. Sebenarnya kabar yang sangat menyedihkan, tapi na'am barakallahu fikum, agar mereka merasa, yaitu mereka orang-orang yang menampakkan keimanan menyembunyikan kekufuran. Ini definisi orang-orang munafikin, dihafal ini. Apa itu orang munafik? Orang munafik itu adalah orang yang menampakkan keislaman menyembunyikan apa? kekufuran. Itu definisi orang munafik, dihafal itu ya. Nah, karena sering muncul kan munafik, munafik, munafik. Apa itu munafik? Itu definisinya. Huwalad yudhirul islam wa yudhinu al-kufra. Yaitu orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Bi anna lahum adzaban muji'an. Bahwasanya bagi mereka adab yang menyakitkan, adab yang sangat pedih. Nasallahu salamat al-afiyah. Adapun yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang mengenai hukum seorang mukmin atau muslim menjadikan pemimpin-pemimpin dari kalangan orang kufar. Wallahi billah. Nasallahu salamat al-afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.